Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meluangkan, yang telah memberikan kita dan meluangkan waktu kita sehingga kita dapat bertemu lagi dalam acara penyejuk keimanan melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah para pendengar yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan membawakan surat Al-An'am dalam ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Artinya, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara salatnya. Baiklah para pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, ketika Allah berfirman, wa hadza kitabun. Hadza artinya ini, tapi dalam tatanan bahasa Arab, ketika Allah berfirman hadza itu adalah untuk menguatkan, karena banyak orang yang tahu kitab suci Al-Qur'an itu tapi banyak orang yang tidak yakin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebagai kitab suci umat Islam secara keseluruhan. Ketika Allah berkata atau berfirman wa hadza kitabun, Allah jelaskan anzalnahu, kami turunkan kepada Allah, kata Allah, firman Allah sebagai apa? Membawa berkah, musaddiqun, dan membenarkan terhadap apa yang telah diturunkan para nabi terdahulu. Inilah satu kemuliaan yang kita lihat dalam ajaran Islam, yang mana para nabi-nabi terdahulu yang telah membawakan kitab-kitab suci itu adalah Allah masih mengakui melalui firman-Nya supaya kita dapat mengambil hikmah itu semuanya. Ketika Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran ini sebagai membawa berkah, maka ketika Allah mengatakan seperti itu, maka kita sebagai manusia harus pandai mencari berkah tersebut. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Salah satu yang lainnya adalah yang disebutkan di sini adalah sholat, dengan meyakini bahwasanya hari akhirat itu adalah sebagai hari pembalasan dan hari kebangkitan. Mungkin ulasan yang cukup sederhana ini akan dilanjutkan oleh narasumber kita yang sudah berada di studio. Pertama yaitu Ustaz Ahmad Perdana MA dan Ustaz Safiar MA yang sangat ingin sekali membahas yang lebih mendalam lagi, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Saya sangat terkesan dengan isi penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang ayat 92 ini, terutama sekali tentang masalah Al-Quran yang merupakan berkah. Beliau mengatakan, mendefinisikan terlebih dahulu bahwa yang dikatakan berkah itu adalah nilai atau potensi sesuatu yang lebih daripada tampilan luarnya. Contohnya Al-Quran. Al-Quran itu kan kecil saja, hanya 30 juz. Kalau dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu, ya, kitab samawi terdahulu, ternyata kata beliau, kitab terdahulu itu lebih tebal daripada Al-Quran. Akan tetapi ternyata Al-Quran memiliki keberkahan yang jauh melampaui kitab terdahulu. Yang pertama adalah bahwa ternyata isi Al-Quran itu bisa dipakai untuk sepanjang zaman dan sepanjang masa. Ada beberapa contoh dari sisi ilmu pengetahuan yang beliau berikan di dalam kitabnya ini adalah, salah satu contohnya untuk membuktikan bahwasanya bumi itu bulat, Allah telah mengisyaratkan di dalam keterangan firman-Nya, yukawwiru layla 'alan nahar wa yukawwiru an-nahar 'alal lail. Allah menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Ayat ini, surat Az-Zumar ayat 5 ini menjelaskan secara mengisyaratkan bahwa kalau malam bisa menutup siang dan siang menutup malam, tidak mungkin bumi itu bentuknya lonjong. Lonjong atau bumi itu bentuknya persegi panjang, rata, seperti kemakna kata-kata terhampar mihadun itu. Kalau bisa malam menutup siang, berarti terjadi pergantian dan itu berarti perputaran. Kalau sudah perputaran, berarti maknanya bumi itu adalah bulat. Begitu juga dengan keterangan firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij yang menjelaskan bahwa yang sekarang ini baru diketahui para ilmuwan. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan Allah memelihara banyak tempat terbit dan tempat terbenam. Kalau orang dahulu memahami bahwa matahari itu terbit dari timur dan tenggelam dari barat dalam posisi yang sama saja dan tempat yang sama. Tapi ternyata keilmuan sekarang, ahli ilmu pengetahuan sudah menemukan bahwa ternyata matahari itu berpindah-pindah tempat, tempatnya terbit tetap dari timur tapi tidak pada satu titik, tapi dari beberapa titik yang lain. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam 14 abad yang lewat. Di dalam surat Al-Ma'arij 40, Tuhan memelihara banyak tempat terbit dan banyak tempat terbenam. Subhanallah. Itulah salah satu keberkahan daripada Al-Quran. Jadi yang dikatakan keberkahan itu adalah nilai dan potensi yang melebihi daripada bentuk tampilan luarnya. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan berbagai hal ya, terutama dengan manusia. Yang dikatakan dengan manusia yang berkah umurnya itu, Ustaz Fajrul, manusia yang bagaimana itu Ustaz Fajrul? Yang berkah umurnya, manusia yang berkah umurnya. Ya, yang terutama ya dapat mengisi. Dapat apa? Dapat berinteraksi dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya umur ya, kalau kita mau contohkan mungkin seperti ulama terdahulu Ustaz Fajrul ya. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Walaupun umurnya berapa tahun Imam Syafi'i itu Ustaz Fajrul? 60 tahunan mungkin sekitar gitu ya. Iya, atau Imam Nawawi yang hanya sekitar 40 tahun saja umurnya. Tapi sampai sekarang orang ternyata masih mengenal nama beliau. Iya, siapa yang tidak kenal Imam Nawawi kalau di Indonesia ini? Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i sebagai salah satu imam mazhab? Umur beliau hanya 60 tahun saja, 60-an, akan tetapi ternyata beliau tetap dikenang orang sepanjang masa. Sampai nanti hari kiamat datang, kalau masih ada orang berpegang kepada mazhab Syafi'i, maka orang akan tetap mengenal yang namanya Imam Syafi'i. Ya. Di sini perlu kita tambahin sedikit Ustaz, bahwasannya Al-Quran itu dari sisi yang Ustaz Perdana sampaikan, keberkahan Al-Quran menguak tentang ilmu pengetahuan dari berbagai sisi, dari banyak sisi, bukan ilmu pengetahuan bukan saja, bukan hanya ilmu pengetahuannya, bahkan yang gaib yang nyata sudah diterapkan di dalam Al-Qur'an. Yang permasalahan sekarang nih Ustaz, kalau kita lihat apa betul tuh Ustaz, Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz, kadang banyak orang bertanya, apa yang Al-Qur'an kita ini apa sama dengan Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz gitu? Dulu nggak ada baris-barisnya kan gitu, kok sekarang ada baris, ada titik, ada sebagainya. Apakah itu yang memang dari datangnya dari Allah? Di sini kan kalau kita lihat kitabun anzalnahu kan begitu Ustaz, Ustaz Fajrul. Ya, kalau kita melihat dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz dengan yang kita pakai sekarang itu adalah sama. Sama. Kenapa sama? Karena itu adalah produk Tuhan, Tuhan yang membuat, bukan kita yang membuat. Rasulullah diberikan wahyu hanya sekedar untuk menyampaikan risalah, untuk menguatkan itu, maka diturunkanlah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang sudah dibarisi itu adalah ijtihad dari para sahabat terdahulu. Disebabkan apa? Disebabkan masih banyak orang yang sudah meninggal, yang tidak tahu apa bagaimana Al-Quran itu dibaca, maka timbullah ijtihad seperti itu untuk menyamakan seluruh persepsi, sehingga jadilah Al-Quran itu tetap sebagai mukjizat yang tak perlu didebat-debatkan lagi. Tak ada keraguan lainnya, lagi. Tidak ada keraguan lagi. Itulah salah satu artinya Al-Quran itu memang betul-betul berkah kalau kita betul-betul dapat berkomunikasi dengan Al-Quran. Dengan tadi. Al-Quran. Jadi tidak ada kita perdebatan mau Al-Quran Lauhul Mahfuz. Karena itu Allah, kita tidak memperdebatkan masalah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena ketika Allah berfirman Kitabun Anzalnahu, ketika Allah berfirman Anzalnahu, itu terjadi perubahan. Perubahan apa? Yaitu Allah turunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Masya Allah. Tapi ketika Allah berfirman memakai kata nazala, Allah itu nazala bihir ruhul amin, artinya malaikat yang membawa, begitu kan? Membawa Al-Quran ini artinya dari langit dunia melalui Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan kita ketika inna anzalnahu fi lailatul qadar atau yang lainnya nazala, memakai kata nazala memakai kata anzalna. Bagaimana dengan posisi nazala? Nazala ini bisa dimasukkan dengan anzalnya karena dia bertambah satu huruf, diposisikan dengan ziyadatun biharfin wahid, artinya bertambah dengan satu huruf. Pertambahan dari Ustaz Perdana. Pertanyaan sedikit menambahkan jawaban dari Ustaz Fajrul, bahwasanya orang yang memahami Al-Quran yang tertulis sekarang ini bukan Al-Quran, itu berarti dia tidak memahami, dia tidak paham ketika membaca Al-Quran. Syekh Muhammad Mutalib Sya'rawi sudah mengatakan menafsirkan dengan sangat jelas, bahkan juga para ulama terdahulu, bahwa dari kata anzala sebagaimana tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Fajrul, anzala, nazala dengan nazala itu semua mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah bahwa yang ada di hadapan kita ini yang kita baca yaitu Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah. Coba perhatikan kata-kata anzala, walaupun sebenarnya makna penafsirannya berbeda. Kalau anzala, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Ustaz Fajrul, itu Al-Quran diturunkan dari Allah ke langit dunia atau Lauh Mahfuz. Kalau nazala, ya pakai sabdu nazala, itu artinya Al-Quran diturunkan secara bertahap dari Lauh Mahfuz ke kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun itu. Kalau nazala ada dua makna kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tadi sudah disampaikan Ustaz Fajrul, maknanya bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung dari Allah saja kepada Rasulullah, tapi dibawa juga oleh malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Rasul. Dan bisa juga bermakna bahwa kata nazala untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah kepada manusia untuk menunjukkan posisi bahwa begitu agung Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk manusia dan seharusnya dibaca dan diamalkan oleh manusia. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat dari kata anzala memberikan satu makna kita ya. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan lagi tidak di dalamnya. Tidak ada keraguan. Dari semua kata anzala, nazala dengan nazala itu sudah jelas. Bahwasanya Al-Quran yang ada di hadapan kita itu memang kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dari sejarah, Imam Ahmad rela dicambuk sampai habis-habisan hanya untuk mempertahankan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga Al-Quran berfungsi litundhira ummul qura, kan begitu, memberikan peringatan kepada kaum Mekah, kan begitu khususnya. Iya. Jadi sedikit saya ingin kalau ada beberapa pemahaman yang muncul saat sekarang ini, bahkan sebenarnya sudah pada waktu yang lalu, ada sebahagian orang yang memahami bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang itu bukan kalam Allah, itu hanya tulisan biasa. Ini sebenarnya orang-orang bodoh seperti ini, saya mengatakan sama seperti ini. Yang dihormati itu adalah maknanya, bukan kitab Al-Qur'annya, kitab suci Al-Qur'an. Sama seperti ini. Kalau saya pijak kepala seseorang, saya mengatakan yang saya hormati orang tersebut, bukan kepalanya. Ada yang menerima seperti itu, dia pasti akan marah. Begitu juga Al-Qur'an. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Kalau dikatakan maknanya saja yang agung, sedangkan kitab sucinya itu tidak bermakna, ya cobalah pijak kepada orang kalau dia tidak marah. Masya Allah. Ya, dalam pengajian atau acara penyejuk keimanan ini dalam ayat Al-An'am dalam ayat 92 dari surat Al-An'am. Yang paling penting poinnya adalah Allah menurunkan Al-Qur'an adalah mendapat berkah kita semuanya, karena Al-Qur'an itu ketika kita merasakan keberkahannya dengan mengkaji dan mengulang kembali pelajaran tersebut, apa yang ada dalam Al-Qur'an, otomatis dia akan dapat memberikan peringatan kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Dan yang ketiga poinnya di sini adalah kita harus beriman kepada Allah. Ketika kita harus beriman kepada Allah, di sini terakhir diperintahkan adalah supaya kita itu tetap menjaga sholat kita, karena sholat itu adalah sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam diri kita dan lingkungan, dengan kita harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah membawa berkah bagi kehidupan kita itu semua. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini dapat mengembangkan kehidupan kita yang lebih berkah lagi, semata-mata atas dasar keimanan kita dengan menjaga sholat kita terus. Dan kami akhiri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta nawwab.